ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Sebelumnya ini suaranya enggak jelas. Apa terdengar? Hah? Kesini kan di sana enggak ada orang, ngapain? Orangnya di sini. Mangga-mangga Pak, mangga. Pakai sound apa ini? Tadi adzan bagus suaranya. Nggak pakai itu aja. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajaha, bertatap muka dalam rangka untuk bermajlis talabul ilmi. Pembahasan yang akan kita sampaikan adalah tentang prinsip Islam adalah menghormati terhadap pemerintahnya yang menguasai kita siapapun dia. Ketika dia adalah penguasa kita, pemerintah kita, maka wajib bagi kita untuk menghormatinya dan memuliakannya. Namun sebelumnya kaum muslimin, kami akan sampaikan sebuah mukadimah singkat. Sebagai seorang yang beragama Islam, kita memiliki satu orang yang diwajibkan dalam agama kita untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Siapapun kita, kapanpun dan dimanapun kita berada, harus menjadikan Nabi sebagai suri tauladan bagi dia. Kalau dia memang seorang apa? Muslim. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang terbaik. Bang itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan hal itu sehingga tidak ada bagi kita dalam berislam, dalam beribadah, dalam beragama contoh bagi kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi prinsip kita sebagai umat Islam selama kita memang seorang yang beragama apa? Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasul sebagai utusannya kepada kita, menjadi suri teladan bagi kita. Maka wahai kaum muslimin, mari kita dengan dalil ini, marilah kita sama-sama belajar bimbingan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak akan mungkin kita bisa meniru Rasul kecuali kalau kita mengerti ilmunya Rasul. Tidak akan mungkin kita bisa cocok akidah kita, ibadah kita, akhlak kita kecuali kita memahami petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebuah kesalahan besar kalau kita malah justru meninggalkan bimbingan Nabi dan malah justru mengikuti jalan yang lain. Ini kesalahan yang besar. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah sebutkan dalam ayat yang tadi kami sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul siri teladan terbaik, contoh terbaik bagi siapa yang mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha dari Allah, dan dia pun mengharapkan kebaikan nanti di akhirat berupa surga, dan dia ingin beribadah dengan ibadah yang banyak. Siapa yang menginginkan ridha Allah, surganya Allah nanti di yaumil kiamah, dan beribadah dengan ibadah yang baik, itu tidak lain suri tauladannya adalah sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengikuti Rasul, maka dia tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Siapa yang menyelisihi Rasul, maka dia tidak akan mendapatkan nikmat di akhirat kelak. Dan siapa yang menyelisihi Rasul, berarti dia tidak termasuk orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kengi nopo pak amargi ngibadah menikah, mengamalakan nopo ingkang dados perintahipun. Perintahipun Allah menikah adalah ajaranipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya yang tidak diajarkan oleh Rasul, yang lainnya yang tidak ada bimbingan dari Rasul, niku sanes ngibadah pak. Niku mboten kelebu ngibadah, mboten angsal pahala. Maka dari sini, ini menjadi prinsip kita sebagai muslimin, menjadikan Nabi kita sebagai suri tauladan terbaik dalam segala halnya. Karena dari kaum muslimin, marilah kita menyesuaikan akidah kita, ibadah kita, zikir kita, semuanya dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga-mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo. Di antara ajarannya Nabi kita, di antara prinsip-prinsip ajaran Nabi kita adalah mentaati penguasa, mentaati pemerintah yang menjadi pemerintah kita. Kita membahas ini wahai kaum muslimin karena agama kita membahasnya, bukan karena faktor lain. Tidak ada istilahnya PDKT. Ngerti PDKT pak? Tidak ada tujuan menjilat pemerintah kemudian mengharapkan ini dan itu. Tidak. Tapi kita menerangkan dengan dalil dan hujjah firman Allah dan sabda Nabi bagaimana dalam menyikapi pemerintah, siapapun dia selama dia muslim dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, maka kita mentaatinya. Dan nanti di penghujung pembahasan kita adalah tentang haramnya kita memberontak kepada penguasa kita, dilarangnya kita memusuhi pemerintah kita. Dan ini semuanya kita angkat menjadi pembahasan dikarenakan memang ini bagian dari agama kita. Hadirin yang kami muliakan, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri adalah orang-orang yang memegang tampuk kepemerintahan, atau bahasa lainnya ulatul umur, atau bahasa lainnya sultan, atau malik, atau penguasa, atau presiden, yang dia memang memiliki tampuk kepemimpinan yang menguasai sebuah negeri. Maka kita diperintahkan dalam ayat ini mentaati mereka. Tetapi ingat ya kaum muslimin, mentaati kepada manusia, misal kepada pemerintah kita, tidaklah mutlak, tidaklah seluruhnya ditaati. Berbeda hanya kepada Allah dan kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah itu mutlak, ketaatan kepada Rasul juga mutlak, artinya total. Adapun kepada manusia, siapapun dia orangnya, selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah terbatas. Ini terdapat dalam firman Allah Azza wa Jal yang barusan kita sebutkan, ati'ullaha wa ati'ur rasula. Disebut kalimat ati'u dua kali. Taatlah kalian kepada Allah dan ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Adapun kepada ulil amri tidak diulangi kembali kalimat ati'u, tetapi wa ulil amri minkum. Ini ada maksudnya wahai kaum muslimin. Kepada Allah mutlak apa yang Allah firmankan, wajib bagi kita mentaatinya. Wa ati'ur rasul, juga demikian kepada Rasul, mutlak mentaati Rasul. Walaupun beliau manusia, tetapi beliau Rasul yang tidak berbicara kecuali dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu, tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dengan ini kita meyakini bahwa sabda-sabda beliau adalah hak, bagian dari agama kita, karena itu pun adalah wahyu dari Allah. Adapun kepada ulil amri, jikalau perintahnya sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka ditaati. Tapi kalau perintahnya bertentangan dan menyelisih Allah dan Rasulnya, atau dalam hal ini berkaitan dengan hal-hal yang maksiat, maka tidak boleh kita mentaatinya. Dan ini berlaku bagi semua manusia selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya tak lain ketaatan itu adalah dalam hal yang ma'ruf. Adapun kalau ada orang yang memerintahkan kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh kita untuk mentaatinya. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk tatkala perintahnya bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pembahasan kita, kaum muslimin, ayat ini memerintahkan kita untuk mentaati penguasa kita. Sekali lagi, kita beragama kepada Allah, kita beribadah kepada Allah dengan kita mentaati penguasa kita. Karena itu adalah bagian dari perintah Allah yang ada dalam ayat ini. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Terlepas di zaman-zaman sekarang ini adanya kampanye 01, 02, kita terlepas dari itu semuanya. Kita berbicara bab ini karena ini adalah pembahasan agama kita, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah, Rasul menyebutkan ketika dimintai wasiat oleh sahabat, fa'ausina ya Rasulullah, berikan kepada kami wasiat. Maka Rasul memberikan wasiat, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang pertama. Yang kedua adalah hendaknya engkau mentaati, mendengar dan mentaati penguasa kalian, walaupun yang menguasai kalian adalah budak dari Habasyah Ethiopia. Ini ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya pemimpin kalian seperti itu pun, tetap mendengar dan mentaatinya, memuliakan dan menghormatinya. Inilah yang menjadi titik pembahasan kita, kenapa kita mentaati pemerintah, bukan karena faktor-faktor duniawi, ya, ingin ini dan ingin itu, pendekatan kemudian ini, bukan. Kita semata beribadah kepada Allah dengan pembahasan ini, sehingga kita dengan ini kaum muslimin tidaklah na'udzubillah min dzalik mendekati pemerintah karena urusan duniawi, tidak sama sekali. Siapapun pemerintah kita yang menjadi penguasa negeri kita, selama dia seorang yang muslim, karena Allah menyatakan wa ulil amri minkum, yakni minal muslimin, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah di antara kalian, wahai kaum muslimin. Adapun kalau pemerintahnya kafir, itu ada pembahasannya tersendiri. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan man ata'ani, dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, dalam sahih keduanya, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena perintahnya Nabi, tak lain itu adalah perintahnya Allah. Larangannya Nabi, tak lain itu adalah larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Ini dasar agama kita. Saya sedikit sebutkan tentang ahli ini, kaum muslimin. Mudah-mudahan waktunya luas. Ini panjang pembahasan, Pak. Tapi karena setengah jam setelah azan Isya kita berhenti, insyaallah. Ya. Begitu, Pak. Salat Isya, kemudian kita tambah sedikit. Ya, barang 15 menit. Tambah-tambah dikit, maksimal setengah jam. insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, Allah azza wa jalla menjamin, dengarkan ya kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keutuhan Islam, tidak ada campur tangan dari Nabi. Nabi bukan pihak yang membuat syariat. Nabi bukan pihak yang menggagas atau modifikasi atau menambahi atau mengurangi. Tidak. Nabi seorang yang diperintahkan wa ma'ala rasul illa al-balagh. Tidak ada tugas bagi rasul kecuali apa? Menyampaikan. Jadi kita harus yakin ini, apa yang beliau perintahkan itu perintah Allah. Apa yang beliau larang itu larangan Allah azza wa jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Haqqah, di ayat-ayat yang terakhir, walau taqawwala alayna ba'dal aqawil la'akhadnahu bil yamin thumma laqata'nahu minhul watin fama minkum min ahdin anhu hajizin. Seandainya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam taqawwala alaina, berbicara atas nama kami, yakni atas nama Allah, sesuatu yang tidak pernah kami syariatkan, berbicara atas nama Islam, berbicara atas nama syariat Allah, sesuatu yang tidak pernah kami wahyukan kepadanya, maka sungguh-sungguh kami akan tangkap dia, kami akan putus urat nadinya, dan tidak seorang pun di antara kalian wahai sahabat yang mampu untuk melindunginya. Allah tidak berbuat seperti itu kepada Nabi. Ini menunjukkan kita harus yakin semua ajaran Nabi itu adalah al-haq. Itulah yang Allah firmankan. Bisa dipahami hadirin? Iya. Jangan kadangkala ada orang, wah, Nabi kan manusia biasa kayak kita, masa kita harus mengikuti manusia? Ini syubhat, kerancuan berpikir. Betul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Innama ana basyarun mislukum, aku tak lain adalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya, uhiya ilayya, diwahyukan padaku wahyu, adapun kalian tidak. Sehingga dalam menyikapi ajarannya Nabi, beda dengan kita menyikapi ucapan manusia selain Nabi. Bisa dipun pahami mboten, Pak? Niki suarane krungu mboten jenengan? Nah, mbok lamboten. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini harus kita yakini menjadi prinsip agama kita. Nah, apa yang Rasul sebutkan dalam hadisnya ini? Barang siapa yang mentaatiku, maka dia berarti mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yakni menyelisih ajaranku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Lanjutkan ucapannya. Nabi melanjutkan ucapannya. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Dan barang siapa yang mentaati amir, ya penguasa, pemerintah, kepala negara, amir, faqad ata'ani, maka sungguh dia telah mentaatiku. Wa man asal wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang bermaksiat kepada amir, faqad asani, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Al-imamu innamal imamu junnatun, sesungguhnya tak lain pemimpin negara itu adalah benteng. Hadirin yang kami muliakan, mangga-mangga Pak. Sini masih kosong? Maju lagi, maju sini. Nek pun penuh lo tak mundur mau nih Pak. Mangga-mangga. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis ini yang menjadi pembahasan pada tema kita adalah ucapan Nabi, "Wa man yuti'il amira faqad ata'ani." Barang siapa yang mentaati amir, maka sungguh dia telah mentaatiku. Lihat kaum muslimin, perintah itu terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama, perintah yang sesuai dengan syariat. Maka kita mentaati pemerintah dikarenakan itu sebagai perintah agama kita, plus dengan itu adalah perintah penguasa kita. Kita beribadah dengan mentaatinya. Yang kedua, perintah yang berkaitan dengan hal-hal yang mubah. Urusan kenegaraan, urusan peraturan-peraturan. Pemerintah menetapkan ini, menetapkan itu. Maka yang tadinya hukumnya mubah menjadi wajib ketika pemerintah yang memerintahkannya dengan perintah yang kuat dan bahkan mengancam siapa yang melanggarnya akan dihukum umpamanya. Maka itu menjadi wajib dengan nas hadis ini dan ayat tadi di atas. Bisa dipahami hadirin? Ini kita mentaati hal tersebut dan kita berdosa ketika kita melanggarnya. Misal umpamanya menaiki kendaraan bermotor tanpa memakai helm. Ini pemerintah mengatur. Itu perintah bentuknya apa, Pak? Pakai helm silakan, enggak juga enggak apa-apa. Apa kayak gitu apa tidak? Harus pakai helm. Kalau enggak nanti ditilang. Ini menunjukkan apa? Wajib hukumnya perintah. Ketika kita naik motor tidak pakai helm, maka itu bermaksiat kepada pemerintah. Itu pun berbuat dosa. Karena itu adalah maksiat juga kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Bisa dipahami hadirin? Ini. Yang ketiga, perintah yang bentuknya melanggar syariat, merintahkan kepada maksiat umpamanya, maka tidak boleh kita mentaatinya. Hadirin yang kami muliakan, kita masuk kepada beberapa riwayat hadis yang lainnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Demikian pula diriwayatkan Imam At-Tayalisi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah, silsilah hadits As-Sahihah karya beliau. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Man akrama sultan Allah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullahu yawmal qiyamah." Barang siapa yang memuliakan sultan Allah, penguasa-penguasa yang dipilih oleh Allah di dunia, maka Allah akan memuliakan dia nanti di yawmal qiyamah. "Wa man ahana sultan Allah," barang siapa yang merendahkan dan menghinakan penguasa yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat menjadi penguasa di dunia, maka Allah akan hinakan dia nanti di yaumul qiyamah. Hadirin yang kami muliakan, penguasa, ingat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. "Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha." Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki dan kau mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki dan kau akan rendahkan orang yang kau kehendaki. Sehingga orang yang menjadi penguasa, apakah itu raja, malik, sultan, amir, presiden, waliul amr, apapun itu namanya, yang memiliki kekuasaan, itu kita meyakini ayat ini memberitahukan Allah yang memberikan padanya. Bisa Allah berikan terus, bisa Allah cabut, bisa Allah ganti, Allah yang menentukan itu segalanya. Maka tatkala ada seorang yang menjadi penguasa, maka disebutkan dalam hadis ini, dia sultan yang Allah pilih, Allah memberikan padanya kekuasaan. Maka kita diperintahkan dalam agama kita untuk memuliakannya, menghormatinya. Barang siapa yang memuliakan penguasa, maka Allah akan muliakan dia nanti di yaumil kiamah. Barang siapa yang menghinakan pemerintah, maka Allah akan hinakan dia nanti di yaumil kiamah. Masya Allah. Maka ikhwah muslimin, mari kita sebagai muslim yang taat mendengarkan kalamullah, mendengarkan sabda Nabi, membimbing kita, siapapun jadi pemimpin kita, kita semikna, mendengar kita, mentaatinya. Selama itu adalah dalam hal apa? Al-ma'ruf. Dalam hal yang apa? Yang baik. Hadirin yang kami muliakan, pembahasan ini sangat penting. Dikarenakan kalau dalam sebuah negeri penguasanya sudah tidak dihormati oleh rakyatnya, pemimpinnya tidak lagi dimuliakan oleh rakyatnya, yang akan terjadi adalah runtuhnya kehormatan penguasa, sehingga negara akan kacau, rakyat akan mudah untuk memberontak kepada pemerintahnya. Akan kacau negeri itu. Hilang keamanan, hilang kedamaian, hilang ketentraman, yang ada adalah kekacauan demi kekacauan. Karena rakyatnya tidak lagi menghormati pemerintahnya. Rakyatnya sudah berani untuk memberontak kepada pemerintahnya. Maka akan terjadi kekacauan dalam negeri itu. Yang paling berbahaya tertumpahnya darah-darah kaum muslimin. Karena itu ikhwah muslimin, tatkala prinsip ini dilanggar oleh orang-orang yang disebut dari zaman dulu dengan istilah khawarij, para pemberontak-pemberontak, mereka akan menyebabkan kekacauan dalam negeri tersebut. Tertumpahnya darah kaum muslimin dan akan menjadi permusuhan antara pemerintahnya dengan rakyatnya, sehingga akan terjadi perang saudara. Pemerintahnya masih muslim, rakyatnya juga muslim, tetapi mereka saling mengangkat senjata untuk membunuh satu dengan yang lainnya. Ini dampak negatif diakibatkan melanggar aturan Allah ini, dan itu mengerikan. Adanisha, berarti tinggal setengah jam lagi Pak. Materinya panjang, tetapi yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan insya Allah sholat Isya terlebih dahulu. Tentunya adzan dulu Pak. Adzan, qomat, sholat Isya. Setelah itu ba'di Isya dulu, kemudian baru kita lanjutkan insya Allah. Atau cuma setengah jam, tidak lama insya Allah. Bisa bersabar Bapak? Insyaallah. Insyaallah ya. Fadl barakallahu fikum yang mau adzan.